Buat Ipang semuanya yuk, sama-sama nyanyi. Buat ARL Pati, sama-sama semuanya. Muskurani Jai Nam, Jai Nam, Jai Nam, Ore Biyari. kasih banyak semuanya.